Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syarri anfusina wa min syarri a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nahya ba'da. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi taqimus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Ilmu psikologi, terutama psikologi perkembangan, mengenal tahapan perkembangan manusia sejak lahir, kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Setiap tahapan memiliki tantangan tersendiri. Dan sebagai orang tua, tugas kita adalah membimbing anak-anak kita melewati tahapan tersebut dengan baik. Anak-anak membutuhkan atensi, bimbingan, bahasa, dan metode yang berbeda pada setiap tahapan. Dan jauh sebelum lahirnya Sigmund Freud, Jean Piaget, Erik Erikson, Rasulullah telah mengajarkan kepada kita untuk membimbing anak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Kalau kita baca di referensi psikologi, pasti nama-nama tersebut akan bermunculan sebagai referensi utama psikologi perkembangan. Tetapi ternyata jauh sebelumnya Rasulullah sudah mengajarkan. Dalam salah satu hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, At-Tirmidzi, Ahmad Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Huzaimah, dan Tahawi, dikatakan bahwa Rasulullah berkata, perintahkanlah anak-anakmu sholat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika berumur 10 tahun mereka masih lalai sholatnya, dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa sholat diperintahkan pada usia 7 tahun, bukan pada usia 3 tahun misalnya, ketika mereka sudah mulai pandai berkomunikasi dua arah? Atau kenapa pada usia 10 tahun sudah harus dihukum ketika mereka melalaikan sholat, bukan pada saat 18 tahun, ketika mereka sudah bisa bertanggung jawab terhadap keputusannya sendiri? Mengapa pada usia 10 tahun juga diperintahkan untuk memisahkan tempat tidurnya? Mari kita simak penjelasan dari Ustadz Fauzil Adin, bagaimana metode pengajaran yang tepat untuk setiap jenjang usia. Mudah-mudahan dengan paparan berdasarkan Quran dan Sunnah dari beliau yang berlatar belakang psikologi dan sering berhadapan langsung dengan klien dengan berbagai ragam masalah perkembangan, memahamkan kita untuk membimbing anak-anak kita dengan tepat sesuai dengan jenjang usia mereka. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Ibu-ibu sekalian, pagi ini kita berbincang mengenai tahap-tahap perkembangan anak kita, meskipun nanti saya tidak sangat apa namanya tidak menyebutkan tentang berbagai ragam perkembangan yang tadi juga sudah disebutkan, ada bermacam-macam. Nah, pada pagi ini saya tidak berusaha untuk meninjau dari segi perkembangan kognitifnya menurut biasi misalnya atau yang lain-lain. Karena kalau kita perhatikan dalam agama ini, usia dewasa itu berbeda dengan usia dewasa menurut psikologi sepanjang yang saya pahami. Harusnya anak-anak kita itu sudah menjadi mukallaf pada usia ya kira-kira 14 tahun, 15 tahun. Sudah dewasa. Nah, padahal di usia itu anak-anak kita dan terutama oleh sistem pendidikan yang ada memang belum disiapkan untuk dewasa. Dan paling lambat usia 21 tahun itu anak-anak kita seharusnya sudah dewasa. Dalam hal ini satuannya bukanlah tahun Syamsiah menurut dalam tahari, melainkan tahun Qamariyah. Yang itu lebih pendek. Jadi kalau 21 tahun itu ya kira-kira 20 tahun itu paling lambat seharusnya mereka sudah betul-betul sepenuhnya menjadi pribadi yang dewasa. Sementara di dalam psikologi usia-usia itu 14 tahun masih jauh dari dewasa, masih jauh. Saya sesungguhnya bukanlah orang yang betul-betul memiliki kapasitas untuk berbincang kepada ibu-ibu sekalian mengenai hal ini, terutama karena belum ada keberanian pada diri saya untuk sungguh-sungguh menyiapkan anak saya tanpa memasukkan mereka ke lembaga pendidikan. Nah, saya perhatikan di antara rekan-rekan yang memang dapat mengantarkan anak-anaknya di usia-usia tersebut 14, 15, atau 16 tahun sudah betul-betul matang, sudah betul-betul dewasa. Memang mereka ini orang-orang yang sangat berani mengambil keputusan, yang tidak menyekolahkan anak-anaknya, mendidiknya dengan sungguh-sungguh, tetapi punya arah yang jelas, punya bekal yang memadai. Artinya kalau kita kemudian hanya mengambil contoh zahirnya, yang tidak disekolahkan, kita tangani sendiri, sementara kita sendiri tidak menyiapkan semacam programnya, tidak memiliki kesungguhan, dan seterusnya, ya usia itu boleh jadi dia justru ketinggalan jauh dibanding anak-anak yang bersekolah di sekolah-sekolah yang normal. Ini hal-hal yang menjadi dilema. Tentang gap, tentang perbedaan yang amat jauh antara dewasa menurut agama kita ini dan dewasa menurut psikologi. Dan dari situlah kita dapat memahami mengapa di masa-masa dahulu itu usia 16 tahun, 18 tahun sudah sangat matang. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sudah menjadi mufti di usia 18 tahun. Menjadi mufti ketika itu syaratnya sangat berat. Betul-betul memiliki kematangan ilmu yang luar biasa. Dari sini mari kita mencoba melihat apa saja yang dapat kita perhatikan mengenai anak-anak kita. Saya membagi tahap-tahap perkembangan itu, wallahu a'lam bishawab, sebagaimana saya tulis dalam buku Pendidik Anak Menuju Taklif. Yang ini tempo hari saya minta di stop penerbitannya, maunya saya revisi, tapi ternyata saya justru menulis yang lain sehingga belum saya revisi, karena buku ini sifatnya konseptual. Buku ini awalnya tugas kuliah. Jadi saya mendapatkan tugas dari mata kuliah ilmu pendidikan. Saya menolak teori tentang masa remaja sebagai masa keguncangan. Tetapi ketika saya menulis dalam makalah yang ringkas, hanya sekitar 4 halaman atau 5 halaman, maka saya nggak lulus mata kuliah itu. Ya. Maka akhirnya semester berikutnya, ketika ditawarkan lagi mata kuliah itu, saya ngambil mata kuliah tersebut, lalu masih tetap keras kepala mengangkat masalah itu, cuma saya tulis dalam bentuk makalah yang lebih panjang, yakni sekitar 150 halaman. Gitu ya. Saya kumpulkan ke dosen yang terbagi menjadi dua bagian, yakni bagian konseptual dan bagian-bagian semacam gambaran-gambaran operasionalnya. Ya, akhirnya dosennya luluh juga. Saya dikasih nilai B waktu itu. Tapi soal nilai itu hanya efek samping. Gitu. Usia-usia itu adalah 0-2 tahun, itu masa bayi, kemudian 6 tahun atau 7 tahun itu adalah masa yang disebut sebagai tufula, masa kanak-kanak, kemudian 6 atau 7 tahun, karena sebagian ulama mengatakan ada kalah, sebagian ulama mengatakan bahwa anak itu memasuki masa tamyiz, usia 6 tahun, sebagian ulama mengatakan usia 7 tahun, Tetapi sebagian ulama lain menyebutkan ada kalanya seorang anak mencapainya di usia 6 tahun dan ada kalanya seorang anak mencapainya di usia 7 tahun. Nah, karena itu saya sebutkan 6 atau 7 ya. Dan itu sebenarnya bukan angka yang eksak. Karena perkembangan kan sifatnya sangat dinamis ya. Nah, 6 sampai 10 tahun itu adalah masa tamyiz. Ini yang mungkin nanti agak berbeda dengan psikologi. Masa di mana anak dapat membedakan benar dan salah, baik dan buruk dengan nalarnya. Karena itulah reasoning itu mulai diperlukan untuk mengokohkan nasihat-nasihat dan perintah-perintah kita. Nah, kemudian usia 10 sampai 14 tahun. Ini usia persiapan menuju akil baligh. Nah, kita perbincangan satu persatu mengenai usia-usia ini. 0 sampai 2 tahun ya tidak banyak berbeda dengan perbincangan di psikologi. Hanya saja yang ditekankan di sini awalilah bayi-bayimu dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, caranya bagaimana? Macam-macam terserah. Bagaimana dengan mengadzani bayi? Sebagian ulama ini terjadi perbedaan pendapat dalam soal kedudukan hadisnya. Itu sahih atau tidak? Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani pada awalnya menyebut hadis ini sahih sebagaimana beliau tunjukkan dalam silsilah hadis sahihnya. Akan tetapi kemudian beliau memasukkan hadis ini sebagai hadis dhaif. Karena itu, apabila ada yang melakukannya, kita tidak dapat menghukumnya sebagai sebuah kesalahan, karena itu ikhtilaf dalam soal kedudukan hadisnya sendiri. Nah, kalau pangkalnya sendiri masih ikhtilaf, maka kita tidak dapat memastikan, kita tidak boleh menjudge, menghukumi orang yang mengamalkannya sebagai satu keburukan. Ya. Apalagi memang kaitannya sangat panjang. Tidak dapat serta-merta mengatakan itu sebagai bid'ah. Sesuatu lagi, yang paling pokok di rentang usia 0-2 tahun ini adalah sikap responsif, sikap tanggap dari orang tua, wabil khusus ibunya kepada anak. Sehingga dengannya anak merasa aman, anak tumbuh kedekatannya dengan ibunya. Nah, ini masa-masa yang anak belum dapat banyak berkomunikasi. Wabil khusus di awal-awal. Ya awal-awal kan mampunya cuma nangis saja ya kan? Nangis sama tertawa. Sehingga kita perlu belajar membedakan tentang jenis-jenis nangis anak. Ini semua sama. Ya paling agak sedikit berbeda ekspresinya saja ya. Ada tiga macam jenis nangis anak. Yakni ada yang tangisan karena tidak nyaman, karena sakit, misalnya karena sesuatu yang menyakitkan dia. Nah, tangisannya itu biasanya yang memang lebih menggelegar ya, ceritanya lebih keras. Kemudian tangisan lapar. Nah, ini tangisannya lebih dinamis dan simultan ya. Dan kemudian yang ketiga adalah tangisan meminta perhatian. Yang biasanya gimana kabarnya ya? Ya intensitasnya lebih rendah. Dan masing-masing anggapnya perlu berbeda. Kalau tangisan tidak nyaman, memang kita perlu lebih cepat tanggap dan segera melakukan tindakan. Tapi kalau tangisan itu karena lapar, ya kita tetap responsif, tetapi tidak buru-buru langsung menyusuinya. Kita bisa langsung kita dapat memulainya, kita dapat mengawalinya, menyapanya dengan berbincang-bincang. Oh lapar ya, ini sudah lama, macam-macam kita ngobrol dengan anak, sehingga darinya lebih mudah kita membangun komunikasi di kemudian hari. Ada ibu-ibu itu yang entah karena malas, entah karena pendiam. Karena ada juga ibu yang rame sekali kalau sama orang lain, tapi kalau anaknya lapar, ya sudah langsung sep. Nah, ya Itu yang memang menghilangkan laparnya. Tetapi ini merupakan momen yang sangat baik untuk berkomunikasi dengan anak, sehingga memudahkan orang tua di waktu-waktu berikutnya. Dalam hal ini memudahkan orang tua, yakni orang tua lebih enak, lebih nyaman, lebih terampil berkomunikasi dengan anak yang belum bisa menanggapi dengan baik ini. Kerap kali keluhan para orang tua adalah, Pak, gimana? Kan kita nggak bisa ngobrol sama anak, dia belum bisa berbicara. Ya iya, karena itulah kita yang perlu berinteraksi, menanggapi setiap reaksinya yang hanya ditunjukkan melalui ekspresi atau paling-paling senyuman dan tawanya itu pada bayi-bayi itu. Nah, sama halnya ketika orang ganti popok, itu diganti popoknya model kayak kungfu ya, bisa ya. Langsung sesek kasih tisu basah di lap perkusu kering ditutup ya sudah selesai. Tetapi itu tidak memberikan pendidikan apa-apa, hanya menghilangkan ketidaknyamanan yang saja. Ibu-ibu sekalian, saya perlu menekankan ini. Ya, alhamdulillah anak saya baru 7 dan saya melihat proses itu. Pada saat yang sama saya juga kadang-kadang melihat bagaimana ibu-ibu yang lain itu saya tidak tahu membahasakan itu yang tepat, di antara mereka itu merespon atau bereaksi saja. Nah, karena ketika anak menangis sudah nggak pakai macam-macam, langsung dan ibunya meneruskan ngobrol dengan orang lain. Nggak disapa sama sekali anaknya itu, nggak disapa sama sekali. Nah, karena itulah kalau kita mengalami sulit berkomunikasi dengan anak atau anak kurang responsif dengan kita di usia-usia berikutnya, jangan-jangan memang kita yang gak pernah membangunnya. Padahal usia-usia ini sangat penting, usia-usia ini. Sesiapa yang membangun komunikasi dengannya, maka itulah yang berpengaruh. Nah, anak itu multi language. Kalau anak itu langsung dibiasakan dengan bahasa yang akrab itu, langsung dibiasakan dengan dua bahasa, ya anak akan menguasai dua bahasa. Syarat dan ketentuan berlaku, yakni orang tua nyambung dengan kedua bahasa itu. Misalnya kita bisa melihat pada orang-orang Arab yang ada di Surabaya, Nampel misalnya ya. Nah, anak itu secara alamiah tumbuh dengan dua kemampuan, bahasa Jawa, Jawa Timuran, dan bahasa Arab. Nanti begitu masuk sekolah, belajar bahasa Indonesia. Sehingga ketika anak itu lulus SD, dengan tingkat penguasaannya berbeda-beda, tapi anak menguasai tiga bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Arab. Begitu SMP, kenal bahasa Inggris. Menguasai empat bahasa. Nah, tetapi sebaliknya anak anak misalnya orang tuanya Jawa, kalau saya memang saya Jawa, saya Bugis, sehingga sudah beda suku, ya. Nah, tapi ada yang orang tua dunia Jawa. Tinggalnya di Bandung, anak tidak menguasai bahasa Jawa, nggak dosa juga sih, tapi sekedar menunjukkan bahwa ini sangat terkait dengan stimulasi awal yang diberikannya, stimulasi awal dan stimulasi yang berlangsung secara berkesinambungan, Apa yang menjadikan anak-anak itu bisa multi language? Secara alamiah, ketika anak memang dibiasakan dengan keseluruhan bahasa secara aktif. Misalnya saat berinteraksi dengan orang tua, mesti pakai bahasa Jawa. Pada saat berinteraksi dengan orang lain, mesti pakai bahasa Arab misalnya. Atau kalau dalam setting di sini, mungkin pakai bahasa Inggris. Nah, tapi kita harus mengadil perbincangan kita tentang 2 tahun pertama ini. Nah, kalau minta perhatian itu ya memang sebenarnya anak mintanya cuma lebih terutama kepada ya sapaan ibunya, sapaan orang tuanya, gitu ya, sapaan orang tuanya. Nah, bagaimana cara mendiamkan yang efektif? Yang efektif tidak mesti baik. Kasih gadget. Iya. Wah, itu anak diam itu. Anak diam kenapa? Karena gadget itu selalu merespon. Di gini kan ada perubahan, gini kan merespon. Ibunya belum tentu. Nah, karena itulah, ini sudah contoh ekstrim. Karena itulah yang paling penting bukan apa yang efektif, melainkan apa yang baik. Gitu. Kemarin ya saya sebut di sini tentang kasus anak kecanduan digital addiction di Korea Selatan, dan tidak sedikit di antaranya yang usia 3 tahun sudah kecanduan. Nah, tadi kita berbincang awalnya bayi-bayimu dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian apa maknanya? Maknanya adalah usia-usia ini sangat penting bagi kita untuk mengakrabkan anak dengan kalimat-kalimat thayyibah. Dulu ada mitos, kata-kata pertama yang dapat diucapkan oleh anak adalah ibu. Tapi di Inggris enggak ibu. Di Jawa yang pedesaannya bukan ibu juga, tapi mak ya. Meskipun mungkin anak sebelum cuma sebenarnya gak manggil maknya, tapi maknya datang, oh manggil mak anak ya. Akhirnya anak, oh iya ini, kalau begini manggil mak ya, apa, perempuan ini yang datang sehingga jadi mak. Tapi apakah mesti itu? Tidak. Jika yang sering yang diakrabkan dengan anak itu, diakrab kepada anak itu adalah buku, boleh jadi kosakata pertama yang diucapkan adalah buku. Begitu pula jika kosakata yang sering diperdengarkan kepada mereka adalah kalimat-kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang serupa dengan itu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Atau kalimat-kalimat ujian, masya Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Setiap ada momen yang yang pas kita segera mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah itu, kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma saya berpikir ini bukan pendapat, belum sangat pendapat ya. Kira-kira itu sebenarnya perlu diterjemahkan enggak ya? Karena kalau anak-anak Arab itu bahasa awal yang dikasih kan bahasa Arab. Sehingga ketika awal-awal disampaikan itu la ilaha illallah, ya semenjak kecil anak itu memahami artinya, memahami maknanya. Nah, sementara anak-anak di negeri kita itu kan banyak yang sudah hafal macam-macam, tapi yang ada artinya. Itu sama ketika anak-anak itu hafal lagu-lagu yang muncul di TV dan mereka nggak ngerti artinya. Entah asirih, saya dapat lagi. Nah, mereka kan gak ngerti artinya, mereka mengucapkan. Nah, saya khawatir kalau anak-anak itu, meskipun juntas kedudukannya sangat berbeda, tetapi saya khawatir ketika anak-anak itu hanya mengucapkan saja tanpa tahu maknanya, maka bekasnya itu tidak sekuat anak-anak yang memahaminya. Nah, ini yang perlu difikirkan, terjemahannya. Apa yang dimaksud dengan tangga terhadap kebutuhannya, yakni ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam hal ini. Tidak tergesa-gesa, tetap melakukan komunikasi verbal untuk menunjukkan respon kepadanya. Artinya ketika anak menyuruhkan sinyal kepada kita bahwa there is something wrong atau I need you, atau memerlukan karena lapar atau karena kebatian, kita segera memberikan respon, tetapi tidak tergesa-gesa. Kita tetap melakukan komunikasi verbal. Saya ingin garisbawahi komunikasi verbal. Nah, ya tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau anak nangis kalau lapar kasih susu, ya langsung diam, tetapi tidak memberikan manfaat yang lebih kecuali hanya untuk mengisi perutnya, padahal pada saat itu merupakan saat yang berharga, saat yang sangat tepat untuk menanamkan kalimat-kalimat mulia, membangun kedekatan emosi antara orang tua dan anak, membangun secure attachment, kedekatan yang aman. Nah, secure attachment itu anak nggak pakai dibangun percaya dirinya, sudah percaya diri sendiri. Itu karena anak kita ini mendidik itu kayaknya spasial ya, ada space-nya sendiri atau parsial. Bayangkan alangkah repotnya kalau untuk percaya diri harus dibangun sendiri, inisiatif dibangun sendiri. Nah, padahal di awal-awal ini tanpa dikhususkan untuk membangun percaya diri, kalau orang tua itu memberikan respon dengan baik, mengajak berbincang, meskipun bayinya baru AU atau malah belum bisa, nah ini sangat bermanfaat untuk membangun kedekatan yang aman, secure attachment. Kedekatan yang aman itu akan pertama terlihat ketika anak misalnya usia 2 tahun, 3 tahun. Kalau anak yang memiliki insecure attachment, ini mohon maaf saya pakai bahasa-bahasa begini untuk memudahkan saja. Anak-anak yang insecure attachment, saya menggunakan istilah karena bahasa kita Indonesia itu kadang-kadang sama saja ya. Contohnya kayak gini, antara ability dengan competence. Dalam bahasa kita sama-sama kemampuan, malah sangat berbeda. Jadi kalau dalam beberapa hal saya pakai istilah-istilah itu bukan karena shock atau bukan karena pas di sini ya, melainkan memang kayaknya lebih simpel gitu. Lebih simpel. Target, goal itu terapannya juga sama terjemahannya, malah berbeda. Nah, kalau anak mengalami insecure attachment, ibunya enggak terlihat, sebentar sudah nangis. Padahal ibunya di ruang sebelah. Nah, tapi anak sudah nangis. Ada yang nangis karena ingin perhatian, tapi ada yang nangis karena tidak aman. Nah, kalau anak yang mengalami insecure attachment, kalau bukan sama ibunya, susah lepasnya. Meskipun nanti ada anak yang memang kalau mengawali berinteraksi orang lain lebih lambat dibanding yang lain, tapi sangat berbeda antara anak yang butingnya lebih lambat dibanding yang cepat dengan anak yang kedekatan dengan orang tuanya itu tidak aman ya. Tidak aman. Kalau yang kedekatan dengan orang tuanya aman itu ya jelas, oh iya. Ibunya bilang, oh di sini dengan suaranya sudah cukup bagi dia. Nah, banyak hal yang menyebabkan anak itu kehilangan rasa amannya, meskipun terhadap ibunya sendiri. Contoh, karena ibunya melalaikan qaulan sadidah, perintah Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 9. Misalnya anak pas rewel, oh enggak kok, ibu cuma kesini. Nah, awalnya anak rasa aman, begitu dilihat, loh kok sudah hilang. Nah, ini jalan pintas untuk merusak kepercayaan anak pada ibunya semenjak dini. Pernah menjumpai gak itu? Sorry. Kadang-kadang malah kedua-duanya yang menjadi penipu. Sini. Wah, Umi gak kemana-mana. Gak kemana-mana, gimana mau gak ada? Mau ke dapur, ke ruang tengah itu tetap kemana? Akibatnya anak-anak juga akhirnya sering berkomunikasi yang tidak jelas. Tadi ngapain? Aku gak ngomong ngapain kok. Gak ngapa-ngapainnya ngapain? Ketika kamu gak ngapa-ngapain, apa yang kamu lakukan? Aku cuma duduk loh, berarti tadi itu kamu duduk. Nah, pada saat duduk kamu ngapain? Nah, terus adikmu kok bisa nangis, kenapa? Nah, mau ngapain kok? Lelah ya kok bisa nangis, kenapa? Sebabnya bisa macam-macam. Bisa karena digigit nyamuk, bisa karena digigit semut, bisa juga karena dikit-dikit yang lain. Nah, kenapa? Enggak kok, aku tadi itu mukulnya gak keras dulu. Berarti gak apa-apain. Nah, kita teruskan lagi. Jadi, tidak tergesa-gesa, tetap melakukan komunikasi verbal untuk menunjukkan respon kepadanya. Nah, kemudian ajari anak melalui kebutuhannya. Nah, ini kadang-kadang di antara ibu-ibu itu, kan masih bayi, Pak, ya iya. Mengajari anak melalui kebutuhannya itu tidak mesti anak tidak akan mendapatkan jawaban dari anak dalam bentuk verbal, kemudian belum bisa bicara. Lapar apa haus? Ini nampaknya sepele, tapi ini mengajari. Dan lama-lama kita pun akan tetap dalam biasakan. Kamu kenapa? Kita kehilangan keterampilan untuk berdialog karena kita jarang berdialog. Nah, namanya anak bayi belum bisa bicara, tanya, kamu lapar apa haus? Lapar. Nah, ya gak ada jawabannya. Justru kalau anak masih bayi langsung bilang, yes, mam, dan kita takut. Nah, ini ada apa ini? Nah, kemudian yang kedua, mengajari anak untuk mengkomunikasikan. Saya dulu percaya dengan mitos bahwa kalau anak rewel itu berarti petanda ngantuk. Rewel, tapi kemudian saya bertanya, kenapa harus direwel? Oh, dan rewel itu ternyata tidak hanya didominasi oleh anak kecil. Sudah lebih besar pun ketika mereka bingung tidak tahu harus bagaimana. Misal anak tidurnya kebablasan usia-usia SD, bangun menjelang maghrib itu kan merasa nggak nyaman. Dia ingin menuju pagi ternyata menuju malam. Apalagi kalau bangunnya di jam-jam yang lebih krusial lagi. Yang lain mau tidur, dia bangun. Nah, itu rewel. Nah, ini kan berkenaan dengan tidak tahu apa yang sudah dilakukan, dan kemudian yang kedua, tidak dapat mengkomunikasikan. Akhirnya, kalau begitu, yang kita dapat lakukan itu mengajari anak mengkomunikasikan. Nah, cara awalnya justru pada saat tadi itu, ketika masih belum bisa berbicara, anak nangis minta disusui, kita tanya. Ibu-ibu yang nanya itu, menggali kebutuhannya, sehingga anak belajar, memang pada saat masih absorbing saja, menyerah. Tapi ketika mulai berbicara, maka anak yang dibesarkan dengan komunikasi bahasa Indonesia, ya, munculnya bahasa Indonesia, meskipun meskipun ibunya orang Belanda dan anak yang diajari komunikasinya bahasa Inggris, ya, munculnya bahasa Inggris meskipun ibunya orang Palembang. Nah, langsung lagi. Anak mulai dari mau bubu tunjukkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wabil khusus mulai anak keempat. Anak ketiga sudah mulai begitu. Kalau mau tidur gak pakai rewel lagi. Saya menunjukkan. Tetapi terutama pada anak keempat itu kalau mau tidur dan ketika bangun tidak perlu lagi dikir, karena nggak ada orang, nggak perlu lagi rewel. Nah, kemudian masa berikutnya ini adalah masa kanak-kanak. Nah, ini adalah masa-masa yang sangat penting. Gitu. Yang di usia ini kadangkala kita abaikan beberapa hal yang sangat berharga. Ini usia di mana anak belum paham, macam-macam belum banyak paham. Dan rentang usia ini sebenarnya adalah rentang usia di mana anak adalah raja. Namanya raja itu ya belum saatnya dihukum, ya. 7 tahun pertama adalah raja, 7 tahun kedua adalah budak, bukan berarti jadi susuruan, ya. Dan 7 tahun ketiga anak adalah wazir, menteri. Nah, ada beberapa hal penting saya merumuskan dalam kalimat bahwa pada masa ini yang tugas kita adalah menunjukkan dan meyakinkan bahwa rahmat Allah itu lebih luas dari murkanya. Nah, ada yang aneh kadang-kadang. Anak belum punya dosa, tetapi yang paling akrab dengan telinganya, adalah siksa, hukuman. Allah marah. Padahal tidak ada sanksi untuk anak-anak usia sekian. Tidak ada. Kemudian yang kedua, di rentang usia ini mau itu lebih penting daripada mampu. Nah, masalahnya adalah di usia-usia ini justru banyak sekali tawaran-tawaran metode-metode ajaib. Di sini nggak ada kan ya? Alhamdulillah, bersyukurlah. Kalau di negeri kita yang semata wayang, yang kita cintai, kita sayang-sayang, sayang sekali banyak utangnya itu. Nah, wah, pokoknya anak usia 2 sampai 7 tahun atau bahkan 10 tahun itu masih tawaran macam-macam, mulai khusus membaca, wah macam-macam. Dan kita melihat anak-anak di Jepang, mungkin juga di sini, ketika teman-temannya di Indonesia sudah bisa baca, di sini belum. Tapi kenapa begitu memasuki usia SLTP, anak-anak di Jepang semangat membaca, dan di Indonesia indeks membaca kita makin lama makin terburuk. Tahun 2010 reading indeks kita 0.009, 0.009, itu data yang mengenaskan. Tahun 2012 datanya lebih menyedihkan lagi, yakni 0.001 itu sudah menyedihkan, apalagi 0.001. apa yang unggul dari kita? Akses YouTube. Kita termasuk 3 besar dunia. Nah, padahal akses internet di sana itu lebih lemot dibanding sini ya. Jadi sambil melatih kesabaran mungkin jadi buffer yang lama gitu. Tetapi tetap setia menanti. Jadi mau itu lebih penting daripada mampu. Kemudian yang ketiga adalah pada rentang usia ini adalah masa penting untuk membangun fondasi. Mari kita perbincangkan secara lebih rinci satu persatu. Nah, apa yang dimaksud dengan rahmat Allah mendahului murkanya? Pada rentang usia inilah kita mengakrabkan anak dengan sifat-sifat Allah yang menunjukkan rahmatnya. Nah, kita memulai segala sesuatu kan dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi itu atas nama. In the name of Allah. Yang di kita sudah jelaskan menyebut saja dia. In the name of Allah. Yang maha pengasih. Lagi maha penyayang, mestinya 2 sifat utama ini yang hadir betul pada diri anak. Hadir betul pada diri anak melalui berbagai ekspresi. Tetapi yang terjadi, anak-anak sering lebih akrab dengan malaikat penjaga neraka. Gak boleh gitu. Nanti kalau gitu mana? Gak boleh, itu dosa. Itu namanya dosa. Padahal buat anak-anak itu belum ada dosa. Apalagi ternyata dosa itu kalau di India nama makanan ya, masalah dosa. Nah, bagaimana kita akan menumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika yang akrab di telinga anak itu adalah sifat-sifat yang menunjukkan misalnya maha keras siksanya. Padahal yang harusnya kita kenalkan di awal itu adalah Allah Samad, Allah tempat kita bergantung. Tidak mungkin kita bergantung kepada sesuatu yang tidak penyayang. Nah, jadi mari kita ingat kembali memulai segala sesuatu dengan sifat-sifat Allah yang menunjukkan rahmat-Nya. Fatihah pun yang begitu kan, bukan langsung Malik Yaumiddin, bukan langsung penguasa hari akhir. Nah, itu pun tidak di dalam Fatihah itu tidak ditunjukkan secara langsung bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha keras siksanya di yaumil qiyamah, tidak. Nah, tapi kenapa anak-anak sering diarahkan itu? Untuk menyegarkan kembali berbincang tadi malam. Nah, alangkah sering anak-anak itu tangannya atas sendiri tapi lebih-lebih tangannya setan. Nah, ya kalau tangannya setan memang sudah dibawa kemana-mana ya. Jangan salahkan kalau dia melakukan hal yang buruk dong. Yang terinstal di tangannya setan ya. Nah, tangannya sendiri mana? Nah, saya tidak menemukan itu. Saya tidak menemukan teladan yang menunjukkan sesungguhnya tangan kiri merupakan tangannya setan. Nah, enggak ada. Karena masing-masing ada peruntukannya, ya. Ada peruntukannya. Tangan kiri untuk mengerjakan hal-hal yang misalnya membersihkan setelah buang air misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, karena itulah masa ini belum waktunya untuk dijari ancaman. Ingat bahwa 7 tahun pertama anak adalah raja, sehingga belum masanya diajari beragam kewajiban. Sholat misalnya, semoga Allah Ta'ala ampuni saya, yang karena istilah sedini mungkin, jadi belum 7 tahun pun sudah disuruh-suruh atau malah mungkin setelah dipaksa ya. Jadi ini belum. Yang dapat kita lakukan adalah menumbuhkan keinginan, menumbuhkan kecintaan, menumbuhkan kebanggaan terhadap amal dan ibadah tersebut. Kalau seseorang itu bangga, kalau seseorang itu sangat suka, iklan itu loh, saya nggak tahu kalau di sini ya, meskipun sudah punya TV, tapi kan nasib di rumah makan ada TV, meskipun bukan makan nyetel. Iklan itu saya lihat, jarang yang pakai nyuruh itu, jarang kan? Iklan itu ya menunjukkan asiknya, permen yang mungkin rasanya biasa-biasa saja, harganya murah, tapi ditunjukkan asiknya, anak kepingin. Nah, sudahkah anak-anak kita mendapatkan keasikan dalam hal agama? Yang kita lihat pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak itu menemukan keasikan. Orang tuanya sholat, wah ini momen yang asik ini. Nah, sehingga orang tuanya sujud, wah ini berarti ada kuda-kudaan itu. Dan itu nggak dosa. Melintas depan orang sholat memang larangan keras, tapi itu tidak berlaku untuk anak kita. Ya. Nah, maka sedihlah saya ketika ada yang mengatakan, Bapak Ibu sekalian, memang untuk sholat khusyuk itu berat, godaannya itu banyak, setan itu selalu menggoda kita. Kadang-kadang wujudnya anak-anak kecil. Dari mana jalan ceritanya ini? Kita gak khusyuk itu, ya saya khawatir. Jangankan ada anak-anak, mau gak ada jaga khusyuk. Allahu Akbar. Sunyi, hening. Sampai lupa berapa rakaat. Nah, masalahnya itu kerap kali pada kita. Kalau pas belum sholat itu, naruh kunci di mana lupa. Allah Akbar itu di lemari. Sami Allahu liman hamidah, suara nyamuk terdengar. Nah, sehingga ketika anak-anak berlarian, nah kita sudah sewa duluan. Masya Allah. Utuhlah anak-anak kita. Anak saya nggak tahu anak bapak ibu sekalian. Nggak ada yang menduduki leher orang tua atau kakeknya. Sebagaimana cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menduduki leher datuknya, kakeknya, jadi Rasulullah. Lama sekali. Lama itu kurang seberapa ya? Karena lamanya kita menjadi sikapnya para sahabat. Contohnya, bukan tadi saya mampu begitu ya. Sholatnya para sahabat, tabi'in dan tabi'in untuk sholat terawih di bulan Ramadan itu berapapun jumlah rakaatnya, waktu selesainya hampir sama. Sudah mendekati subuh. Sehingga para sahabat itu ataupun orang-orang yang sholat di belakangnya itu khawatir tidak mendapatkan waktu untuk makan sahur. Yang 11 selesainya sama. Panjang rukuknya, panjang sujudnya. Nah, yang 23, yang 31, yang 35, yang 37, yang 41, yang 49 rakaat. Ada yang pernah 49 rakaat? Saya enggak pernah ya. Witirnya 9 rakaat, 1 kali salam. Saya enggak berani itu, khawatir enggak tahu jumlah rakaatnya. Ya, ini rokaat berapa ini ya? Terus sehingga jangan-jangan malah 12 rokaat ya, karena lupa jumlahnya. Pesan lagi. Nah, itu kan menunjukkan betapa kuatnya mereka ini. Nah, itu saja bertanya-tanya, kenapa lama sekali Rasulullah ini? Kenapa gak segera bangkit dari sujudnya? Sebagai sahabat mengira, oh Rasulullah sedang menerima wahyu. Ternyata tidak. Dan setelah itu, cucunya gak dibilangi, besok gak usah ikut lagi ya. Enggak. Artinya di sini anak mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Mengalami. Padahal gak mengalami saja. Lihat. Nah. Lihat iklan. Nah. Saya gak punya referensi banyak, karena saya gak punya TV. Tapi saya ingat satu hal itu iklan itu. Nah, kalau ini saya gak tahu ini baiknya nanti tayangkan apa enggak. Anak begitu antusias, hanya karena mendengar, nano, permen nano. Benar gak saya? Enggak. Dan ketika merasakan, ada yang begini-begini. Pertanda aneh. Tapi kenapa anak suka? Karena di situ ada emotional value, ada nilai emosional. Aku udah pernah makan anu-anu lho. Itu kan gak pakai disuruh. Anak-anak, mulai hari ini makan anu-anu. Gak ada. Bapak-bapak juga begitu kan. Kena iklan rokok itu. Seolah-olah dia yang lempar lasso. Come to Marble Country. Seolah-olah dia ikut maju itu. Gudang garam surya, selera pemberani. Nah, ini gambaran. Anak-anak tanya, Pak, gimana caranya menanamkan perasaan positif itu? Menghadirkan antusiasme kita, memberikan pengalaman yang berkesan pada diri anak. Ya, contohnya iklan tadi. Kita justru bersibuk memberikan penjelasan. Nah, sifat mari kita hafalkan Asmaul Husna. Yang pertama, mau jelaskan. Itu tepatnya untuk mahasiswa IAIN. Anak-anak belum. Bukan berarti mereka enggak boleh kalau menghafalkan sekedar sebagai hafalan, tetapi mereka mendapatkan pengalaman-pengalaman berkesan, maka itu baik-baik saja. Gitu ya. Nah, nomor satu apa? Artinya apa itu? Nomor dua apa? Itu kognitif. kognitif. Kognisi itu tidak mempengaruhi tindakan. Kognisi itu tidak mempengaruhi tindakan. Dokter tahu bahaya rokok. Bukan hanya tahu, paham betul. Tapi kenapa dia tetap merokok? Banyak kan untuk merokok? Kognisinya menunjukkan itu enggak baik. Tapi dia suka. Emosinya berbeda. Nah, jadi ini masa ketika anak itu perlu kita berikan pengalaman-pengalaman berharga, pengalaman-pengalaman positif, antusiasme kepada sifat-sifat Allah yang menunjukkan rahmatnya, kasih sayangnya. Nah, lalu mengapa asma Allah justru hadir hanya untuk mengancam anak? Nah, mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Tapi saya jumpai salah satu anak saya itu saya pindahkan dari sebuah TK ke TK yang lain. Gara-gara di TK itu banyak betul malaikat menjaga nerakanya. Ayo, gimana itu? Gimana itu, Dik? Kalau gitu nanti gimana? Itu dok, dosa. Dosanya sudah setumpuk loh, Mas. Dunia yang lain malam itu. Waduh, ini belum akil balik itu banyak dosanya. Gimana ini? Nah, poin berikutnya. Dahulukan mau daripada mampu. Bukan hanya pada anak-anak sebenarnya, pada orang dewasa juga begitu. Ada yang mengatakan, Pak, ini kan masa keemasan, golden age. Ya, mau istilahnya golden age, mau silver age, mau platinum age, gitu ya. Tapi poin pentingnya begini, jika kita menganggap ini masa yang sangat penting, maka kalau kita disuruh memilih, manakah yang lebih kita dahulukan? Yang pokok atau yang ikutan? Nah, jika ini masa yang paling penting, maka manakah yang lebih penting untuk kita kokohkan, kita kuatkan? Fondasinya atau aksesorisnya? Nah, kalau anak-anak itu kita bangun kemauannya, keinginannya, hasratnya, tekadnya, gak bisa jadi bisa. Anak sudah senang. Budaya literasi misalnya, kecintaan kepada membaca, keinginan untuk bisa membaca, anak sudah senang. Walaupun pada usia 5 tahun belum bisa membaca, dalam arti memiliki kemampuan literasi, ini A, ini B, ini C, ini D, dan mampu merangkai. Tetapi kalau kemauannya itu ada, akan mudah bagi anak untuk belajar. Sehingga naturally secara alamiah anak-anak itu dapat mencari tahu sendiri. Nah, anak saya ada yang usia 5 tahun sudah bisa membaca, ada yang usia 5 tahun belum bisa membaca. Tetapi yang paling pokok adalah bagaimana ini diraih, kemampuan itu diraih. Nah, jadi kemauan itulah yang kita tumbuhkan, yang kita pupuk, yang kita bangkitkan pada diri anak. Nah, kemauan. Nah, nanti macam-macam deh. Anak-anak dilatih macam-macam. Kadang-kadang ada lomba, tapi sebenarnya bukan lomba antar anak, lomba antar ibu-ibu. Anak pentas itu kadang-kadang bukan kepentingan anak, tapi kepentingan orang tua dan gurunya. Jadi anak sebenarnya tidak menunjukkan ekspresi apa-apa. Paling sedih kalau melihat misalnya ada anak tampil di panggung percakapan. Wah, ini bukan percakapan. Ini adalah video yang belum diedit. Jadi anak misalnya kalau di kampung kita, di negeri kita itu, pinginnya menunjukkan bahwa sekolahnya hebat. TK sudah bisa conversation, tetapi anak sebenarnya nggak ngerti apa. My name is Tony. What is your name? My name is Lisa. How are you, Tony? I am very fine, thanks. And you? I am very fine also. Where do you live? Itu kira-kira pertanyaan anak bukan? Dan jawaban anak enggak mesti begitu. Kalau saya tanya pada anak, pada seorang anak, how are you? I'm not so bad, but not so fine. Kan jawabannya enggak mesti. Dan jawabannya benar memang yang sesuai dengan apa adanya kan? Mohon maaf dari tepatnya, saya melihat, mau saya tanya, pada anak juga bermakna menjawab. Tapi yang saya contohkan tadi itu, saya melihat ada orang tanya itu, hi kids, how are you? I'm not so bad, but not so good. Nah, ini kan alami, alami. Nah, tapi ketika anak-anak bercakap-cakap, orang tua bertepuk tangan, pada tatapan matanya kosong. Apa ada tatapan mata kosong? Itu hanyalah wayang kertas yang berbentuk manusia. Oh, maaf ya. Untuk siapa itu? Bukan untuk anak. Bukan untuk anak. Kadang-kadang anak-anak ketika tampil dengan lugunya gitu, sebenarnya orang lain juga senang loh lihat dia, dia apa namanya terhibur. Tapi orang tuanya malu. Mengejar mampu, memacu kemampuan, bisa ini, bisa itu, tanpa mengejar mau, membangun kemauan, membangun motivasi, membangun hasrat, menjadikan anak lack of motivation di masa-masa berikutnya. Ada kasus-kasus di mana anak ketika masih TK, oh pinter banget, tapi begitu masuk SD, down. Ini mengingatkan kita pada penelitian dilakukan oleh Kathy Hirst-Pasek. Kathy Hirst-Pasek ini satu-satunya profesor yang diizinkan untuk melakukan riset di The Better David Institute Philadelphia, punya Glenn Doman. Karena Glenn Doman ini kan kliennya melahirkan orang jenius. Tetapi ada pertanyaan penting dari Kathy Hirst-Pasek. Where are the geniuses? Di manakah jenius-jenius itu berada? Dan kemudian Kathy Hirst-Pasek melakukan riset terhadap alumni-alumni dari The Better Baby Institute di Philadelphia ini. Ternyata lebih banyak yang kehilangan antusiasme belajar ketika anak-anak itu sudah masuk usia sepenting 10 tahun. Nah, dan lebih down lagi, anak memang bisa di saat awal lebih cepat dibanding yang lain, tapi apa gunanya kalau itu hanya semacam pertunjukan saja. Nah, dan tidak ada satupun jenius yang lahir dari sana, yang lahir dari sana. Tetapi sulit bagi kita untuk tidak ikut-ikutan jika tidak jelas arah kita dalam mendidik anak-anak kita ini. Ada tiga titik tonggak usia yang sangat penting, 6, 10, dan 14 tahun. Kesalahan-kesalahan proses di usia-usia tadi, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dampaknya nanti biasanya kita nanti usia 6 tahun. 6 tahun ini bukan usia yang pasti, tapi ya namanya perkembangan begitu ya. Bisa 6,5 tahun, bisa 7 tahun, atau 6 kurang sedikit. Ya, contohnya yang tadi saya sampaikan, di TK dia berani, suka apa namanya, kalau tampil bagus, sudah bisa ini itu, tapi begitu masuk SD, ngadat. Gak sanggup untuk mengikuti pembelajaran. Nah, ini bukan karena kapasitas otaknya yang tidak memenuhi syarat, tetapi karena ada proses yang salah. Menekankan pada kemampuan tanpa membangun kemauan, sehingga anak akhirnya kelelahan. Bedakan capek dengan lelah. Bedakan tired and fatigue. Tired itu obatnya istirahat. Anak belajar dari pagi hingga sore, kalau kemudian dia setelah istirahat fresh, itu berarti soal fisik saja. No problem. Gak masalah. Sama halnya anak belajar, tetap tidur ini, tapi ketika bangun semangat lagi. Nah, ini dibedakan dengan anak yang ketika belajar misalnya sampai tertidur, begitu bangun mau tidur lagi gak berani, mau ngecokan kayaknya berat, cari lagi. Nah, inquiry apa namanya kesediaan kita untuk berbincang tentang tindakannya itu menjadi sangat bermanfaat. Orang yang sangat bersemangat, orang yang sangat bersemangat bisa salah perilaku sekilas, yakni tertidur, begitu bangun semangat lagi, pengen lagi. Nah, ya meskipun contoh yang salah, misalnya ada yang sudah keranjungan game itu di game online di warnet sampai gini. Begitu bangun masih belum betul on, langsung connect lagi dengan gamenya. Kenapa? Karena dia menyukai. Tapi ada yang seperti itu karena takut ancaman. Gejala yang sama, simptomnya sama, behavior perilakunya sama, meskipun tidak completely same, tidak sepenuhnya sama, sebabnya bisa sangat jauh berbeda. Lelah itu tidak dapat dihapuskan oleh istirahat. Lelah itu tidak dapat dihapuskan dengan tidur. Orang kalau mengalami kelelahan, mental fatigue, itu ketika bangun ya lelah lagi. Ibu-ibu yang lagi dongkol dengan suaminya lalu tidur, begitu bangun gak fresh, rasanya masih ogah-ogahan atau tambah jengkelnya ya. Mungkin pernah ada, mungkin. Nah, tapi itu sekedar untuk gambaran tentang bedanya antara tired dengan fatigue. Nah, antara capek dengan lelah. Nah, jadi saya perlu menyampaikan ini agar kita tidak keliru juga. Dan gak usah belajar terus. Padahal anak senang. Sebaliknya, anak hanya dipacu, diusah-usah sebelum 7 tahun, dipacu tanpa dibangun kemauannya, tanpa diberikan perhatian pada diri secara pribadi, maka begitu usia 6 tahun, decline. Turun, menurun, atau bahkan betul-betul lag. Betul-betul hilang. Masih mending kalau ketahuannya di usia 6 tahun, recovery-nya masih lebih mudah. Nah, kalau ketahuannya di usia 10 tahun, atau ketahuannya justru di usia sekitar 14 tahun, nah ini lebih repot lagi. Tetapi kalau kemudian anak usia 10 tahun mengalami lack of motivation, bukan berarti sebabnya ada di TK. Tetapi sebabnya boleh jadi di usia 7 tahun, 8 tahun. Di awal-awal SD-nya itu. Nah, di awal SD, di mana sumbernya? Boleh jadi di sekolahnya, boleh jadi di rumahnya. Tetapi bisa dua-duanya. Nah, kalau dua-duanya ini yang perlu penataan lebih berat ya. Nah, jadi ada yang perlu kita bedakan. Fakta yang sama tidak senantiasa mengisyaratkan sebab yang sama maupun akibat yang sama. Ada sebuah cerita menarik itu di sebuah pesantren yang cukup masyhur ya. Saya tidak perlu sebutkan nama pesantrennya. Pesantren terkenal. Seleksi santri karena yang daftar sangat banyak tidak sesuai dengan kapasitas ini untuk tahfidz Quran sebelum sekarang marak masalah begitu. Nah, dulu kiai seniornya itu kalau terima santri seleksinya nggak pakai ujian tertulis, anak langsung pada menghafal terus kayak gini sambil dengarkan ini, sambil ya seolah-olah bukan ngantuk, sambil gini, iya kamu, terus gini, nah iya kamu, hasilnya sangat baik, hasilnya sangat baik. Kiainya wafat diganti anaknya, cara seleksinya sama, ya pakai begini juga, iya kamu, iya kamu. Ternyata apa yang terjadi? santri-santri yang diterima di gelombang ini banyak yang mengalami stres, ada yang ada depresi, sehingga perlu penanganan psikolog, bukan satu orang saja. Nah, digali usut punya usut, oh ternyata kiai senior almarhum ini memang karena sudah jam terbangnya sangat tinggi dan mempelajari betul, nah sudah mengenal, oh anak begini ini motivasinya sangat kuat, meskipun bacaannya masih banyak yang salah. Diterima, oh anak begini ya, diterima. Sementara ini tadi betul-betul jurus dewa mabuk, kamu metodenya tampak sama tapi esensinya sangat-sangat berbeda. Nah, karenanya ketika kita mendapati, bukankah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala hafal Al-Quran di usia 7 tahun? Iya, ibunya beda dengan ibunya anak-anak kita. Masyarakatnya juga beda. Itu pun di masa itu, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala perlu kita periksa, termasuk keumuman ataukah perkecualian. Di mana kita mendapatkan ini keumuman atau perkecualian? Dari manaqib antara lain, biografi, ya biografi. Cuma karena lucu juga ya, di sebuah tempat di Kalimantan Timur itu terjadi pembacaan manaqib, apa namanya biografi, pembacaan apa namanya ya, biografi Rasulullah ya. Kan bentuknya seperti narasi. Nah, karena pakai bahasa Arab langsung amin, amin ya. Ini fenomena ya, kadang-kadang muncul begitu. Sebagaimana ya banyaknya orang-orang, terutama di kampung-kampung itu, pokok turun Arab itu berarti suci, padahal belum masa, persen masa akan. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan membangun fondasi? Fondasi pertama adalah fondasi yang berkenaan dengan sikap anak terhadap dirinya sendiri. Sikap anak terhadap dirinya sendiri. Dalam hal ini yang pertama kali dibangun adalah penerimaan diri sebelum membangun keunggulan penerimaan diri anak. Nah, penerimaan diri itu ditujukan dengan apa? Pada awalnya bukan penjelasan, tapi bagaimana orang betul-betul menerima anak ini dengan baik. Ini ada yang diletak usia 2 sampai 7 tahun. Kemudian kedekatan emosi. Kedekatan emosi. Nah, ini akan lebih mudah untuk kita bangun jika usia 0 sampai 2 tadi ini praktikum ya. Nah, ini apa namanya dapat berlarian, artinya tidak merasa apa namanya tidak merasa insecure, tidak merasa insecure. Kalau anak yang insecure jauh sedikit saja pada ibunya dekat enggak. Nah, ini tadi masih enjoy ya. Teruskan lagi. Kedekatan emosi itu secure attachment itu akan lebih mudah dibangun jika pada masa 0 sampai 2 tahun tadi yang kita sudah bahas, interaksi ibu dengan anaknya memang baik. Bukan menyusui gaya kungfu tadi ya. Nah, kemudian yang lainnya adalah memberi ruang untuk mencoba dan melakukan berbagai hal sendiri. Meskipun jelas masih banyak salahnya. Makan sendiri, bahkan nanti di usia 2 tahun mungkin anak belajar bikin minuman sendiri. Meskipun nanti tangan kita banyak berfungsi untuk membimbing, tetapi pengalaman bisa bikin sendiri ini untuk anak sangat bahagia. Nah, dari sini kita masuk ke usia 7 sampai 10 tahun. Tapi tampaknya ini perlu dipersingkat karena ternyata sudah hampir jam 11, padahal kita waktunya kan sampai jam 11:30 ya. Usia 17 tahun, ini yang disebut sebagai masa tamyiz. Mumayyiz itu orangnya, yakni mampu membedakan baik dan buruk, benar dan salah dengan kemampuan akalnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yakni jika proses sebelumnya benar, maka usia ini anak dapat membedakan. Tapi kalau usia sebelumnya ini prosesnya tidak tepat, bahkan di usia 7 tahun anak belum bisa belum punya kosakata yang memadai untuk anak seusianya, meskipun otaknya normal ya bisa saja terjadi. Terlebih di zaman ini. Apa masalah dengan zaman ini? Nah, sebenarnya bukan zamannya yang salah, melainkan meningkat bertambah kasus-kasus di mana anak mewakilkan pengasuhan itu kepada gadget, kepada tablet, bukan tablet vitamin. Nah, yang lebih mengenaskan lagi itu adalah kalau ada orang tua meng-hire pembantu, meng-hire babysitter untuk mengasuh anaknya. Nah, dan tidak pakai kontrol. Sementara yang direkrut banyak ya, banyak babysitter yang masya Allah. Tapi ada kalanya terjadi ibunya nggak care, meng-hire babysitter juga nggak care. Jadi babysitternya juga yang penting kan majikannya tenang damai di alam sana ya, di kamar sebelah ya, karena sudah asik dengan dunianya sendiri, update status dan lain-lain. Nah, babysitternya ini pun pengen update juga status Facebook anak asuhnya, dikasih gadget, lengkaplah sudah. Ya untung kalau nggak dikasih obat tenang. Saya lupa kasusnya, tapi saya pernah membaca dan pernah mendengar penuturan dari keluarga orang yang mengalami. Jadi ini nggak merasa khawatir, tapi ini sekaligus menunjukkan bahwa ibunya jarang menghandle anak itu, sehingga tidak tahu bahwa anaknya mengalami masalah sampai betul-betul sangat serius. Usut punya usut, ternyata babysitter ini punya jurus. Jadi di susunya itu dicampurkan obat tidur. Lama. Jadi memang tenang, kan dia tenang. Kalau yang menina bobokan itu pembantunya tadi cepat banget tidurnya. Iya, untuk tambah CTM. Nah, dosisnya makin lama makin tambah. Ini problem. Tetapi itu sebenarnya tidak perlu terjadi jika ibunya tetap meluangkan waktu untuk, ya harusnya sih bukan cuma sekedar inspeksi ya, untuk menyapa, untuk mengasuh anaknya setiap hari. Kembali, usia 17 tahun adalah masa ketika anak mulai mampu membedakan baik dan buruk, benar dan salah dengan nalarnya. Kemudian usia ini adalah usia mulainya pengajaran ibadah. Nah, kalau saya sendiri secara pribadi, alhamdulillahirrahmanirrahim, cuma saya sekarang sedih ketika kembali ke kampung, rupanya tradisi yang berharga ini sudah tidak ada. Jadi dulu usia 7 tahun itu sudah dimulai saatnya mengajarkan agama dengan ma'ilmui. Jadi sholat itu tahu syarat rukunnya, ngerti, karena memang ada di langgar-langgar itu, musola-musola itu ada ngaji pengantar fikih sederhana. Misalnya pakai salam safinah ya, dan metode yang klasik itu man utahu sapa wong ya. Itu anak usia 7 tahun, 8 tahun dalam hal ini tentunya baru usia, dan naik ke kitab berikutnya itu juga bukan sifatnya masal. Ya yang sudah waktunya naik ya naik, yang belum ya enggak. Jadi ditentukan bukan oleh usia, melainkan ketuntasan dalam memahami satu kitab. Nah, ini yang berbeda dengan sekarang ini. Nah, sehingga anak itu memahami, punya bekal pengetahuan tata cara wudhu, yang dimaksud dengan air mustakmal dan lain-lain itu dipelajari di usia-usia 7 tahun. Ketika sudah tuntas ngaji berikutnya, kalau ini semuanya adalah pengantar fikih madhab Syafi'i, karena di kampung saya dulu memang itu ya, ala kulihal itu tradisi yang sangat baik. Artinya kalau Anda mau mengajarkan yang berbeda, kaidah dasar ini penting, bermanfaat ya. Setelah itu dilanjutkan ke kita berikutnya yang juga masih sifatnya pemula, sehingga menguatkan lagi pemahaman anak tentang wudhu, tentang sholat, tentang tempat sholat jenazah, tentang puasa, tentang menstruasi, sehingga ketika ibunya menstruasi tidak perlu sembunyi-sembunyi. Ya kamu sholat dulu, nggak pakai begitu. Nah, anak maka bisa tanya, mak, sampai embo mak, kenapa? Mak sudah ngerti. Ada seorang ibu pas puasa Ramadan makan sembunyi-sembunyi. Ditanya oleh anaknya, lapo sama singkitan mak? Gak popo sampai mangan mak, mau sampai lagi M. Ngapain mak sembunyi-sembunyi, makan sembunyi-sembunyi? Gak usah makan sembunyi-sembunyi, gak apa-apa wong. Mak lagi menstruasi. Nah, dari mana anak tahu? Nah, sekarang kan kita beri kesehatan. Bingung. Sehingga akhirnya kalau anak sudah bertanya, mah, aku asalnya dari mana sih, mah? Mamanya yang ruwet. Padahal kalau anak itu baik-baik saja, kan belum punya pikiran aneh-aneh. Yang sudah anaknya siapa? Ibunya. Jawabnya bulat gitu. Tapi gak tanya anak, maksudmu apa? Ini orang tuanya sudah bingung jawabnya. Begini, nak. Ditanya, nyuruh suami dulu, kamu. Suaminya ganti, kamu. Rupanya ibunya lebih pinter. Dicari ujung kaki suaminya, diinjek, kamu. Nah, akhirnya jawab juga, begini, nak. Mama sama bunda, mama sama papa itu berkasih-kasihan, kemudian terjadilah pembuahan, lalu lahirlah kamu. Apa kata anaknya? Enggak, Pak, bukan begitu. Gini loh, Pak, tadi kan Sirin tanya sama Dita, Edit, kamu asalnya dari mana sih, Dit? Soalnya kan Sirin asalnya dari Gombong. Nah, yang ngomong tadi siapa? Yang lu tadi siapa? Anak itu belum meres. Nah, untung anaknya jawabnya gak pakai ngapa-ngapa, kepribadian sih, Pak. Nyawa ratakan kie. Nah, di rumah usia ini, nah, sebelum saya teruskan, ternyata masalah itu memang kesabaran. Ini anak saya yang satu usia 10 tahun. Dan saya itu merasa bersalah pada anak saya sebelumnya. Ada anak-anak saya juga seperti ini dulu. Kalau dijelaskan dulu, Masya Allah. Tapi kan gak mesti begitu, Pak. Kan bisa aja enggak? Ada jawabannya. Bantah. Atau pertanyaan-pertanyaan yang Iya, karena membuat kita kadang misalnya emosi gitu ya. Jadinya berdoa kepada Allah. Nah, kalau tidak dikabulkan gimana? Kata Allah, udhuni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, saya kabulkan. Tapi ada lho, Pak, orang yang doanya tidak dikabulkan. Rasulullah itu doanya itu ada saat tidak dikabulkan. Waduh, dia ternyata baca juga itu ya. Nah, ini memang anak mulai bertanya. Dan dulu semoga kata kamu saya jadi sedih kalau bahas ini ya. Langsung intinya begini. Salah juga kalau intinya. Jadi kita tanya. Atau kita beri pertanyaan balik. Pertanyaan balik. Nah, coba kalau itu kenapa? Apapun itu, sebenarnya kata kuncinya adalah sabar. Nah, maka marilah kita menghayati sambutan malaikat, sambutan para malaikat kepada, mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan sambutan ini. Sambutan para malaikat ini adalah Assalamun alaikum bima sabartum. Tadi mau menyebut Assalamun alaikum, jadi malaikatnya jadi ikut ain juga. Assalamun alaikum bima sabartum. Apa yang kita ambil dari sini? Masya Allah, ternyata kunci dasar untuk melaksanakan berbagai hal yang baik sehingga kita masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sabar. Sabar. Nah, sabar. Ketika Allah Ta'ala perintahkan kepada kita untuk memerintahkan keluarga kita mendirikan sholat, itu juga wa'mur ahlaka bisholat. Terusnya apa? Terusnya apa? Perintah sabar. Perintah sabar. Allah ya Karim. Jadi penjelasan dan reasoning ini mengiringi perintah-perintah maupun larangan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ada perintah, ada penjelasan. Jadi penjelasan maupun penalaran itu akan memperkokoh kedua-duanya, ini perintah-perintah maupun larangan-larangannya. Nah, kemudian pada usia ini adalah usia mulainya pembiasaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Ta'ala ampuni saya dan kita semua. Dulu semangat banget tuh, apa namanya, pokoknya pinginnya sedini mungkin, sedini mungkin. Padahal ternyata Rasulullah SAW sudah kasih rambu-rambu mulainya usia 7 tahun. 7 tahun kemarin berarti kurang lebih 6,5 tahun atau ya menjelang 7 tahun lah. Ini sekali lagi bukan angka yang mutlak gitu, tapi ya usia-usia tamyiz itu. Mulanya usia 7 tahun. Nah, sebelum itu apa? Disukakan. Ditumbuhkan rasa inginnya. Adapun kalau ingin anak sudah melaksanakan, enggak masalah. Anak saya yang ketujuh ini mulai puasa itu usia belum genap 5 tahun. Dan mulai puasa penuh itu di usia 5 tahun, belum genap 6 tahun. Nah, sempat gak tega juga kita. Tapi mau dia pingin, dia punya jadwal sendiri. Bunda, aku hari ini puasanya penuh. Puasa penuh itu puasa sebagaimana orang dewasa. Sahurnya, berbukanya. Besok aku puasanya juga penuh. Terus besok lagi aku puasanya itu makan sahurnya pagi. Nah, lalu pas zuhur aku makan, nanti kalau sudah jam 1 aku puasa lagi. Ya namanya juga anak-anak untuk puasanya. Ya, usia 7 tahun saja belum saklek mulai pembiasaan. Nah, apalagi sudah segitu. Nah, puasa full hari pertama itu anak itu udah gini, layu, gak kuat, mulai rontoklah hati saya, apalagi hati ibunya. Dan ya, berbuka aja ya, kan ada pucat gitu. Udah gak apa-apa ngapain. Akhirnya malah orang tua Rupanya ini yang laki-laki enggak tega, mau berduka. Jadi merayu, menanyai, intinya untuk meruntuhkan semangatnya. Astagfirullahaladzim. Pas maghrib berbuka, muntah. Wah, makin rontoklah hati kita itu. Padahal yang perlu dicek itu bukan soal itu. Anak semangat ya. Maghrib tidur, malam bangun. Dekat malam itu. Nah, baru dan makan mulai enjoy. Besoknya ternyata dia masih pingin puasa kayak gitu. Nah, ini kan tantangan tersendiri ya. Tantangan sendiri. Ya akhirnya istri saya sempat tanya, gimana ini? Ini karunia yang sangat berharga. Anak mau seperti sudah sangat baik. Yang perlu kita lakukan bukan meruntuhkannya, tapi mendukungnya. Ya sebenarnya kan istri saya tanya duluan. Kalau enggak ya saya sendiri sudah mulai terkasih juga gitu ya. Nah, jadi kita tunjukkan kita perlu, masya Allah, nah, alhamdulillah. Nah, itu penguatan meskipun tidak bentuk berbentuk menguji hebat dan mudah. Artinya dukungan itu nggak mesti berupa pujian, bisa berarti pengakuan. Oh, masya Allah. Nah, atau ungkapan-ungkapan yang sejenis. Nah, akhirnya puasa ya penuh sebulan. Padahal di TK-nya sudah dikasih pengumuman berbukanya sebelum berangkat sekolah. Sahurnya sebelum berangkat sekolah, kalau Ramadan itu masuknya lebih siang jam 8 kalau kesana, dan berbukanya waktu zuhur. Tapi ini anak justru sama dengan orang dewasa. Nah, ini boleh nggak? Boleh, manakala memang muncul dari hasrat anak. Jadi sebelum 7 tahun bukan pembiasaan melakukan ibadah, melainkan menumbuhkan rasa suka. Pembiasaan itu mulanya usia 7 tahun. Jadi orang tua secara bertahap melakukannya hingga mencapai usia 10 tahun, disiplin dengan masih banyak toleransi. Artinya ya kita masih banyak maafnya lah terhadap beberapa kekurangan. Nanti makin mendekati 10 tahun menjadi lebih makin ketat ya. Kemudian pada rentang usia ini kita mengokohkan keyakinan, membangkitkan ideal di hari akhir. Membangkitkan ideal di hari akhir itu kita mulai dari akhir. Kalau mulai dari akhir, wallahu a'lam bishawab, anak justru tidak terlalu banyak pertanyaan tentang kok kita disuruh sholat, kok kita disuruh puasa. Misalnya saya sambil dengan anak sekolah ngobrol tentang yaumul mahsyar, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Nah, ada tiga cara manusia berkumpul. Yang pertama, diseret kakinya, kepalanya di bawah. Anak saya, sakit no pak, sakit banget. Oh nanti berarti anu pak itu kulitnya bisa lecet. Oh bukan cuma lecet, berdarah-darah. Jadi agak dramatis juga agak kumbas di bapaknya ngomong itu ya. Wah sakitnya enggak bisa kasih betadin. Betadin udah gak ada itu. Nah yang kedua itu orang di arah berjalan sangat jauh. Enggak cukup sehari. Padahal seharinya di akhirat itu lebih lama dibanding setahunnya, dua tahunnya, tiga tahunnya, empat tahunnya, lima tahunnya dunia. Itu berbeda dengan sehari di akhirat itu sama dengan sekian tahun di dunia. Ya, itu tetap kita sampaikan. Tetapi untuk efek hiperbolisnya, efek lama banget itu. Jauh lebih lama dibanding setahunnya, dua tahunnya, tiga tahunnya, empat tahunnya, lima tahunnya di dunia. jauh lebih lama. Hah? Indomaret gak buka. Masukkan di sini Indomaret gak buka juga ya. Alfamart gak buka. Nah, matahari direndahkan. Keringat orang berjujuran. Orang di Arab tanpa bagian. Gak malu Bapak. Ya kalau orang sudah semua kehausan, semua kepanasan, semua menderita dengan kegiatan. Nah yang ketiga, ada orang-orang yang digugurkan dengan naik kendaraan. Kendaraannya lebih bagus daripada mobil kita. Daripada mobil lewat. Kalau banding itu Pak, wah kawan. Bapak udah pernah naik mobil itu? Ya belum. Tapi ini namanya apa namanya dia? Nah ini kita membangkitkan ideal-ideal. Sampai anak saya hanya bertanya, aku ingin yang ketiga ya Pak. Tapi Bapak juga sama. Tapi yang ketiga ini sedikit. Yang ketiga ini kita perlu berusaha dengan sungguh-sungguh. Kalau yang ketiga ini nak pasti masuk surga semuanya. Kalau yang kedua tadi di arah perjalanan, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Yang masuk surga mampir dulu ke neraka, entah sebentar, entah lama. Nah yang pertama tadi yang set kakinya semuanya masuk neraka. Nah akhirnya tanya, ada bapak yang langsung masuk surga? Ada. Nah, kita cerita tentang macam-macam orang. Ada yang masuk surga tanpa hisab bersebab jihad fi sabilillah dan mati syahid. Dan kita terangkan ada orang yang berjihad fi sabilillah mati tapi tidak mati syahid karena niatnya bukan karena Allah. Nah, hal-hal ini penting agar tidak hanya melihat kulit-kulitnya saja. Dan yang kedua adalah orang yang tawakal. Nah, tawakal. Tetapi suatu saat kita gelagapan juga. Jadi anak ini rupanya ada celana seharian yang celana pakai kartu kenal, bukan yang celana untuk sekolah atau apa ini yang main-main itu. Putus karetnya itu. Ya nggak minta nggak apa, tetap aja main-main pegang ini. Nah, kalau kita tanya, kok kamu pegang ini terus? Wah, kan aku belajar tawakal. Ya bilang lah. Katanya kan disuruh kona'ah. Waduh, misalnya. Nah, akhirnya kita cari kalimat lain agar tidak mementahkan konsep yang tentang kona'ah. Jadi gini, Fis. Namanya Nafis. Kona'ah itu batasnya adalah kita dapat melaksanakan syariat dengan baik apa enggak. Nah, kalau gitu menjadikan kamu sulit untuk menutup auratmu, sholat jadi susah, nah itu bukan kona'ah, tapi itu berlebihan. Nah, jadi kadang-kadang menghadapi kan sudah mulai listening kan, gimana agar memberikan jawabannya enak? Ya kona'ah tapi ya kona'ah tapi jangan kayak gitulah itu kan. Gimana sih maunya? Gitu. Nah, oh, tinggal 15 menit waktunya ya. Padahal ini, saya teruskan perbincangan kita usia 10 sampai 14 tahun. Ini bagian yang saya agak sulit berbicara. Karena tadi saya sampaikan, saya termasuk orang yang belum berani mengambil keputusan. Sudah, anak saya duduk sendiri. Dikarenakan berbagai hal, kekurangan syarat-syarat pribadi. Sehingga usia 14 tahun atau 16 tahun itu belum betul-betul menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mukallaf, yang sungguh-sungguh mandiri. Betul. Jelas usia 14 tahun adalah mempersiapkan anak masuki akil baligh. Enggak pakai dipersiapkan, ya nanti kan datang sendiri, tetapi itu nanti akan menjadikan tiba-tiba saja itu kan anak masuk itu Kalau kita nggak pakai pasangan akhirnya kelagapan kan. Nah itulah kira-kira yang dapat terjadi jika anak-anak tidak kita siapkan. Yang pertama usia 10 tahun adalah masa penguatan disiplin, yakni mulai berlakunya sanksi menurut agama. Kemudian yang kedua, harap dicatat, bukan berarti kita dapat dikit-dikit kasih sanksi, karena sanksi itu hanyalah untuk hal yang paling penting. Nah, yang paling penting itu adalah sholat. Hal lain belum boleh dikenai sanksi seperti itu. Kemudian yang berikutnya, sanksi itu hanya dapat diberikan jika anak sudah mengerti hukumnya, ilmunya sudah sampai dulu. Nah kalau belum, yang salah orang tuanya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, sanksi itu, pukulan itu, meskipun memang pukullah, tetapi kita tidak boleh kemudian membayangkan sendiri, wah pukullah mengambil tongkat dan ya. Sanksi itu tidak menyakiti, tidak melukai. Pertanyaannya, efektifkah itu? Jawabannya adalah jika kita itu dekat dengan anak, jika kita asuh dengan baik, jika orang tuanya itu jarang menampakkan kemarahan, atau hampir-hampir tidak pernah, atau bahkan tidak pernah, maka ketika orang tuanya tampak marah sedikit saja, mukul gak menyakitkan, itu sudah sangat berkesan bagi anak. Tapi kalau memang itu semacam lagu wajibnya orang tua, sehari-hari begitu, ya dipukul gak menyakitkan ya, gak apa-apa. Aku gak apa-apa kok. Atau bahkan malah mungkin anak melakukan tindakan ofensif pada orang tuanya, gak apa-apa, usah sakit, sehingga malah orang tuanya makin emosi. Nah, kemudian tadi sudah disebutkan, ini usia untuk memisahkan tempat tidur anak. Laki-laki tidak boleh satu kamar dengan anak perempuan, dan sesama jenis laki-laki dengan laki-laki, perempuan tidak boleh dalam selimut. Tetapi ini juga mengandung pesan, mengandung makna bahwa pada masa ini anak-anak sudah mulai kita siapkan untuk mengenali, mengidentifikasi, dan memahami peran sesuai dengan jenis kelaminnya. Menutup aurat, menjaga pandangan, mengarahkan mereka tentang masa yang akan datang. Karena itulah ketika anak saya mulai memasuki usia ini, ya, ini kita mulai apa? Kita perlu kenal tentang apa yang akan terjadi, termasuk polusio, menarki. Dan ketika anak itu mulai masuk usia 14 tahun misalnya, kita dapat tunjukkan tentang bahkan usia 10 tahun ini mulai, tapi tidak seketika ya, tentang bentuk-bentuk hubungan perasaan antara laki-laki dan perempuan, dan mana yang dibolehkan, mana yang dilarang. Menyiapkan orientasi itu, misalnya saya berbicara tentang pernikahan pada anak saya, bukan berarti mau menikahkan anak, tetapi justru agar anak tidak ceroboh, tidak main-main dengan perasaannya. Jadi pada tentang usia ini, menyiapkan anak untuk mengambil tanggung jawab, mampu melaksanakan tanggung jawab, kemudian memahami perbedaan alamiah dan amanah yang menyertai di balik perannya itu. Nah, ini antara lain dengan melatih anak lebih mandiri dan berinisiatif. Nah, termasuk identitas yang perlu kita kokohkan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan tentang pemuda ini, "Laisal fata may yaqulu kana abi, wa innamal fata may yaqulu ha ana dha." Bukanlah pemuda orang yang mengatakan inilah bapakku. "Wa innamal fata," dan pemuda itu, sesungguhnya pemuda itu mayakuru ha anada, adalah yang berkata inilah dadaku. Artinya ambil di titik risk, saya siap mengambil tanggung jawab, saya siap mengambil risiko atas segala keputusan saya. Nah, ini yang di ditunjukkan, memberikan peran-peran yang lebih besar pada mereka. memberikan percayaan yang lebih besar kepada mereka. Ini masa-masa penting. Jangan lupa untuk membangun dan menguatkan idealismenya, sehingga jika anak bisa memiliki idealisme, bukan cuma pemahaman, maka ketika mereka nanti masuk ke usia yang sekarang disebut sebagai usia remaja, tidak perlu lagi mengalami krisis identitas, melainkan justru inilah masa ketika anak mulai meraih kedewasaannya. Nah, mereka itu perlu kita berikan peran-peran apresiasi, karena inilah usia-usia di mana they want to be a hero, di mana mereka itu mulai menjadi pahlawan. Nah, jika kita lalai membangun idealisme pada diri mereka, maka usia ini dapat menjadi usia kritis di mana keyakinan-keyakinannya, imannya, agamanya mulai dipertanyakan, mulai mereka pertanyakan. Tetapi jika yang dibangun idealismenya, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana merasakan idealisme itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terakhir pembahasan ini saya persingkat. Yang perlu kita ingat bahwa seseorang itu sudah mukallaf, dan hendaknya usia 14 tahun atau 15 tahun atau 16 tahun mereka sudah betul-betul jadi mukallaf. Itu diantara kualifikasi seorang mukallaf adalah memiliki sifat rasyid. Ada yang namanya rasyid atau irsyad, ya. Ada serupa gitu ya. Itu kecendikiaan. Di antara makna kecendikiaan itu adalah mampu menakar, menimbang prioritas. Salah satu indikasi adanya kecendikiaan itu adalah kemampuan untuk mengelola keuangan. Ini disebut sebagai kemampuan mentasarufkan harta, bukan cuma menghabiskan. Meskipun tasarruf itu yang membelanjakan harta, ya, tetapi maknanya adalah mengelola keuangan. Maka jika ada anak yang safi, safi ini jadi lawannya rasyid itu safi. Safi itu dalam kaitan dengan ini adalah tidak mampu, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan yang macam-macam sebabnya. Meskipun kadang-kala karena memang keterbatasan kosakata, akhirnya safi kadang-kala diterjemahkan idiot. Tapi pada pokoknya adalah ketidakmampuan untuk menakar, mempertimbangkan baik dan buruk, menakar prioritas, sehingga kalau disertai diserai ke urusan keuangan, misalnya dia punya harta, diserahkan kepada dia, ya dalam waktu yang cepat akan habis. Nah, ini jadi safi ini cakupannya luas, ya. Maka jika seseorang itu safi, urusan harta itu bukan dia yang handle, melainkan orang lain yang ditunjuk atau walinya. Nah, kalau laki-laki, ya. Jadi salah satu bagian dari rasul adalah mampu mentasarufkan harta, mengelola keuangan. Demikian, dan masih ada waktu 5 menit. Saya akhiri dulu sampai di sini. Ya. Tapi beberapa ibu-ibu yang hadir di sini, kebetulan yang putra-putrinya kemarin mengikuti pertemuan dengan Ustadz, yeah, James, ada harapan mereka mendapat informasi dari Ustadz bagaimana menjawab tantangan untuk membesarkan remaja di dalam situasi seperti kita. Anak-anak dibesarkan di bersekolah, di sekolah internasional dengan tantangan mereka bergabung dengan teman-teman yang tidak hanya berbeda agama, tetapi berbeda kultur yang sangat jauh. Juga adanya tantangan di era digital itu. Teman-teman di sini mungkin mengharapkan masukan dari Ustaz bagaimana untuk membesarkan anak-anak dengan tantangan seperti ini. Ya, khusus yang digital itu nanti mungkin materinya dapat saya tinggal, ya. Karena ini perlu pembahasannya sangat panjang. Tapi intinya sebenarnya kembali dengan kita. Kembali dengan kita. Dan yang kedua, bersyukurlah Anda tinggal di sini karena ada proteksi. Meskipun saya belum ngecek. misalnya Edison, apakah di sini diprotek atau tidak? Tapi di negara tetangga, di Emirat, di Qatar, itu Edison diblokir. Edison itu narkotics, ya, narkotics. Kemudian kalau di Qatar, situs-situs yang nggak beres juga diblokir. Nah, saya nggak tahu dengan di sini. Nah, ini sebuah keuntungan, tapi itu bukan berarti bahwa sudah aman. Nah, khusus mengenai era digital itu justru ini menegaskan pentingnya kedekatan, pentingnya kepercayaan anak kepada orang tua. Nah, adapun berbedanya kultur, berbedanya agama dari teman-temannya, ini justru juga menegaskan betapa pentingnya meletakkan landasan, menakan fondasi yang kokoh pada diri anak. Dan kalau kemarin saya berbincang, nah, mereka ini sudah terbiasa juga di sini, dan itu sangat bagus. Persoalannya adalah apakah kita mau meluangkan waktu untuk belajar dan mau meluangkan waktu untuk berdialog dengan mereka. Nah, kita memahami. Ada sebuah buku yang sangat menarik dan saya kira konteksnya cukup pas buat masyarakat di sini, karena buku ini pun saya beli ketika saya di London. Bukunya berjudul Nurturing Iman in Children. Nurturing Iman in Children, menanamkan iman pada anak-anak. Dan konteksnya adalah budaya yang sangat majemuk, budaya Barat, ya. Itu ya, ini applicable untuk masyarakat ya, seperti di Inggris atau seperti di Amerika, di mana dalam hal sekolah ada expatriate dan lain-lain ya. Nah, itu saya kira akan sangat bagus. Tapi pada pokoknya inti dasarnya adalah trust, thiqah, kepercayaan anak kepada orang tua. Tanpa itu kita akan melakukan effort yang lebih besar. Yang kedua adalah respect. Dan respect inilah yang perlu kita tanamkan. Untuk anak-anak yang sekolahnya di model-model Inggris, itu jauh lebih beruntung dibanding anak-anak sekolah di model-model Amerika. Wallahu a'lam bishawab, semuanya saya perhatikan. British itu respectnya lebih baik dibanding model-model Amerika. Nah, anak kuliah yang manapun itu, kita tetap membangun sendiri. Karena jika tidak, itu bisa bersifat parsial. Yakni respect hanya sebatas apa yang ada di dalam sekolah itu. Padahal utama dalam agama kita ini yang pertama adalah iman, dan yang kedua adalah adab. Adab itu meliputi manners and etiquette. Nah, respect itu termasuk dalamnya. Dan begitu pentingnya respect itu, al-hurmat itu, sehingga sebagian ulama mengatakan al-hurmat khair min at-ta'ah. Respect itu lebih penting dibanding respect is better than obedience. Lebih utama daripada ketaatan. Sekedar taat dikarenakan memang there's no other choice. Enggak ada pilihan lain, karena di rumah ya memang belum memiliki kekuasaan untuk melawan atau belum memiliki kuasa untuk menghindar, ya gimana lagi? Tetapi ini akan mudah runtuh. Gak usah jauh-jauh, banyak temannya sudah bisa rontok. Karena itulah yang perlu kita tanamkan, bukan hanya ketaatan yang kering, melainkan respect, respect kepada ilmu, kepada ahlul ilmi, kepada orang-orang yang berilmu, kepada otoritas keilmuan. Ini yang perlu kita bangun pada diri anak. Idealisme, apalagi ketika menghadapi tantangan. Kita menghadapi keadaan di mana ada orang-orang yang dibesarkan dalam lingkungan yang majemuk dan mereka menjadi baik. Ada orang-orang yang dibesarkan dalam lingkungan yang secara umum nyaris mungkin dan mereka menjadi buruk. Apa yang bedakan? Berarti fondasi dari rumahnya. Nah, kembali lagi, maka ketika anak-anak itu demikian diversitinya sedemikian besar, nah berarti kita yang perlu menyiapkan diri lebih baik dalam hal membangun dari reasoning-nya, memberikan penjelasan, termasuk mendengarkan feedback membalik mereka, gitu ya, membalik mereka. Ya, kemarin yang saya tanya, ya, mengingatkan saya ketika saya tanya pada anak-anak di Makfil, ya, tapi itu belum cukup, itu sama sekali baru sangat sedikit saja, tentang what makes people happy, dan jawabannya mayoritas adalah money. Nah, ini yang kita masih perlu guide mereka dengan mengajak mereka berdialog. Ini menandakan bahwa ya pola pikirnya memang masih banyak dibentuk di sekolah, gitu. Di lingkungan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Halo, masih ada lagi? Ini sekali lagi mewakili beberapa kali berbincang-bincang dengan ibu-ibu. Yang menjadi masalah adalah kadang-kadang kita mendapatkan ilmu untuk mendidik anak dengan tepat itu sudah terlanjur setelah melakukan banyak sekali kesalahan. Salah satu contohnya adalah kebiasaan kita untuk menenangkan anak dengan segera tanpa mendahulunya dengan komunikasi verbal. Dan itu membuat anak juga cenderung menyelesaikan masalahnya tanpa komunikasi verbal dengan orang tuanya. Itu salah satu masalah yang beberapa kali obrolan dengan sesama ibu-ibu terdengar. Juga orang tua yang terlalu emosional pada saat menangani masalah anak, sehingga membentuk anak pun menjadi cenderung terperang mental. Nah, masalahnya ketika kita menyadari anak-anak ini sudah tumbuh seperti itu, menjadi remaja pradewasa yang memiliki karakter tidak komunikatif atau kurang respek terhadap orang yang lebih tua, atau juga memiliki temperamen yang keras. Bagaimana kita mengatasi pada saat usia mereka sudah seperti ini dengan kemampuan argumentasi yang juga sangat tinggi? Kesadaran itu satu sisi, tetapi ketika kita memiliki kesadaran, bukan berarti kita langsung melakukan perubahan seketika tanpa persiapan. Menyegerakan itu penting, tetapi bukan tergesa-gesa. Tergesa-gesa menjadikan kita mudah putus asa. Di antara bentuk tergesa-gesa itu adalah kita belum tahu betul what to do, apa yang perlu kita lakukan. Kita belum menyiapkan diri, langsung waduh ya salah ini. Akhirnya sudah mulai berubah sekarang. Kemudian kapanpun kita menyadari keturunan itu, maka itulah saatnya untuk berbenah. Artinya kita dapat memperbaiki apa yang sudah salah itu yang sudah kita lakukan. Ikhtiar itu kita dapat kerjakan antara lain dengan menunjukkan kepada anak kesediaan kita untuk berubah dan komitmen kita untuk memperbaiki diri. Artinya menunjukkan apa adanya kepada anak bahwa kita itu bukan sosok yang sudah sempurna menjadi orang tua. Justru karena telah melakukan berbagai kekeliruan itulah maka sekarang ini berubah. Nah, saya jadi teringat dengan Mas Pepeng almarhum ya, pernah cerita ketika berusaha untuk ketika mendapat beberapa keluarnya dan berusaha untuk membenahi memperbaiki anak berkait dengan beberapa sikap dan berkait dengan pola hubungan orang tua dengan anak. Maka yang dilakukan oleh beliau ini, semoga Allah Ta'ala rahmati beliau di alam kuburnya dan hingga nanti di akhirat, ini menciptakan istilah istilah saya itu adalah drama. Jadi mendesain situasi dibikin sedemikian rupa sangat dari hal-hal yang dekat karena anak ini dekat dengan ibunya, justru dimulai dengan aman dan menjaga ibunya. Kemudian barulah menasihati lainnya. Nah, sekaligus menunjukkan bahwa selama ini telah melakukan kesalahan. Allah a'lam shawab. Jika ada yang sedikit overlap, tapi poin-poin itu menonjol. Apalagi jika anak sudah terampil melakukan argumentasi, jika kurang kokoh, tetapi ketika mereka itu untuk hadir di acara makan malam bersama Ustadz nanti malam di rumah Ibu Evi Irham. Datang dan mungkin masih bisa tanya jawab sedikit ya Ustadz ya, sambil menyantap hidangan makan malam. Silakan datang ke rumah Ibu Evi Irham di Alhamra nomor berapa? 7 video. Alhamdulillah penjelasan Ustadz hari ini insyaallah akan dijanji Allah bahwa sehingga dia mampu mengambil hipotesis-hipotesis dari apa yang dipelajari. Tidak distimulasi dan ditumbuhkan, ya dia hanya getting information, getting more much information. Pelajaran yang diterima itu. Jadi higher order thinking. Kemudian mengaitkan apa yang ada anak yang suka membaca tapi tidak nyambung dengan problem-problem real dan kemudian satunya lagi adalah substantive conversation, bagaimana percakapan-percakapan yang terkait dengan substansi dan bukan. Meskipun tetap boleh, ini apa bagus sekali covernya, ini saya juga jadi ada pertanyaan susul. Baca doa kepada Tuhan Majelis.